بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. إخوة الإيمان رحمكم الله، الحمد لله pada malam hari ini kita diberikan nikmat bisa berkumpul dalam majelis semacam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan nikmat taufik dan hidayah kepada kita semuanya, menjadikan kita sebagai orang-orang yang istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Salawat dan salam semoga tercurah kepada teman-teman kita, Nabi kita, junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, kepada para sahabat dan semua pengikut setia beliau hingga yaumil qiyamah. Ikhwatul iman rahimakumullah, pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan bahasan kita, tadabbur kita terhadap surat Al-Hasyr. Dan pada malam hari ini insyaallah kita akan membahas ayat yang ke-19. Dua pekan yang lalu kita sudah membahas tentang ayat yang ke-18 yang terkait dengan persiapan kita menuju hari esok. Pada ayat yang ke-19 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la takunu kalladzina nasallaha fa'ansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun. Janganlah kalian seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Janganlah kalian menjadi seperti orang yang lupa kepada Allah. Fa'ansahum anfusahum. Sebab kalau itu yang dilakukan, Allah akan membuat mereka, ya, Allah membuat mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Ulaika humul fasiqun. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik, kata Allah Ta'ala. Ikhwatal iman rahimakumullah, ayat ini memberikan beberapa pelajaran untuk kita. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mempergunakan redaksi wala takunu kalladzina nasullah. Jangan menjadi seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Jangan menjadi seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala misalnya tidak meringkas saja? Misalnya dengan mengatakan jangan kalian lupa kepada Allah. Kan bisa begitu ya. Jangan kalian lupa kepada Allah. Redaksinya bisa semacam itu sebetulnya. Tapi tidak demikian, Allah tidak mengatakan la tansau rabbakum. Jangan lupa kepada Tuhan kalian. Tapi Allah Ta'ala mengatakan wala takunu kalladzina nasallaha fa ansahum anfusahum. jangan kalian seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah membuat mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Membuat mereka lupa pada diri mereka sendiri. Ini di sini ada yang kosong, ya? Sini aja, biar enak. Di sana kosong. Nah ini menarik, redaksi ini menarik. Karena dengan redaksi yang semacam ini, seolah-olah Allah subhanahu wa ta'ala ingin memberikan gambaran kepada kita, ada satu sunnah yang berlaku, ada satu ketetapan yang berlaku, yang tidak hanya terjadi pada kita, tapi sudah terjadi pada orang-orang sebelum kita. Karena di dunia ini ada banyak sunnah Allah subhanahu wa ta'ala. Ada satu materi yang sangat bagus yang ditulis oleh seorang ulama syariah. Beliau menulis tentang sunan ilahiyah, sunnah-sunnah ilahi, dan banyak sekali. Sunnatul taghyir, sunnah fil ma'siyah, macam-macam. Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberikan sunnahnya, ketetapan-ketetapannya. Nah, termasuk adalah ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap orang yang lupa kepada Allah. Itu ada ketetapannya, ada sunnahnya. Apa jadinya, apa akibatnya kalau orang lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Dan itu telah terjadi dari sejak pertama, sejak pertama, zaman pertama atau era pertama dari manusia, yakni dari masa Nabi Adam alaihi salam sampai akhir zaman nanti. Nah, Allah menyuruh kita untuk mengambil satu ibrah. Hati-hati, jangan kalian seperti mereka. Jangan seperti orang yang lupa kepada Allah, akibatnya celaka. Kalau mengikuti orang-orang yang lupa kepada Allah. Wala takunu kalladzina nasullah. Jangan seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Artinya banyak sudah dulu orang-orang yang lupa kepada Allah, dan kita tahu akibatnya. Kita tahu akibatnya, bagaimana orang-orang yang lupa kepada Allah beruntung atau tidak mereka, sukses atau tidak mereka. Dan kita disuruh untuk mengambil ibrah. Wala takunu kalladzina nasullah. Jangan seperti mereka. Kira-kira begitu. Ini sunnahnya. Dan apa yang terjadi ikhwafillah, ketika mereka lupa kepada Allah, ketika mereka nasullah, Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan fa'ansahum anfusahum. Allah membuat mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Allah membuat mereka lupa kepada dirinya sendiri. Ketika kita lupa kepada Allah, kita akan lupa kepada diri kita. Kita akan lupa pada maslahat untuk diri kita. Apa yang baik buat diri kita, kita lupa sudah. Kita tidak peduli dengan akhir perjalanan kita. Dimulai dari lupanya kita kepada Allah. Ini luar biasa. Allah Ta'ala mempergunakan redaksi sehingga tidak ada satu perintah Allah kecuali itu mendatangkan kebaikan buat kita. Dan tidak ada dosa dan maksiat kecuali bahayanya dan mudaratnya akan kembali kepada kita. Termasuk kalau kita lupa kepada Allah, akibatnya itu kita. Kita yang akan lupa sama diri kita sendiri. Siapa diri kita sebetulnya? Fa'ansahum anfusahum. Ini redaksi yang dipergunakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga jangan menyalahkan Allah. Jangan menyalahkan Allah. Kalau Allah kemudian membuat kita lupa sama diri kita, jangan menyalahkan Allah. Sebabnya adalah karena kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para ulama ikhwatul iman rahimakumullah memberikan sejumlah penjelasan secara lebih detail apa makna dari wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Bagaimana sih bentuk lupa kepada Allah yang akhirnya Allah membuat mereka lupa kepada diri mereka. Apa sih bentuknya? Secara konkret, secara realnya itu seperti apa sebetulnya? Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan ini dalam bentuk yang umum. Para ulama kemudian memberikan tafsiran, penjelasan. Di antara penjelasan yang pertama disebutkan bahwa yang dimaksud dengan mereka lupa kepada Allah, mereka lupa melihat tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala yang ada di sekitar mereka. Mereka lupa melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Padahal tanda-tanda ayat, tanda kekuasaan Allah itu ada di sekitar kita, tapi kita lupa. Kalau kita mau melihat tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di sekitar kita, kita akan tahu siapa diri kita. Tapi lantaran kita tidak pernah atau kita lalai dengan tanda-tanda kekuasaan Allah, akhirnya kita juga gak tahu siapa diri kita sebetulnya. Misalnya kalau kita tahu ketika kita makan, dan ketika kita makan kemudian kita sadar bahwa makanan itu diberikan oleh Allah kepada kita melewati satu proses, ada makanan, ada tumbuhan di situ, Allah tumbuhkan untuk kita, ada daging di situ barangkali yang berasal dari hewan ternak yang Allah sediakan buat kita, ada beras misalnya yang kemudian tumbuh jadi padi, jadi beras, kemudian kita konsumsi, itu juga buat kita. Akhirnya kalau kita sadar bahwa apa yang kita makan itu adalah sebetulnya jamuan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala buat kita, kita akan sadar siapa diri kita. Luar biasa Allah berikan buat kita. وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. Allah tundukkan semuanya buat kita, melayani kita, melayani manusia. Kalau kita sadar itu, kita akan tahu siapa diri kita. Ternyata kita adalah insan mukarram, manusia yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Karena Allah tumbuhkan tanaman, Allah tumbuhkan buah-buahan, Allah berikan hewan ternaknya, Allah hadirkan mataharinya, Allah hadirkan bulannya, Allah berikan hawa yang sejuk, Allah berikan anginnya. Semua yang ada di dunia ini adalah untuk manusia. Allah Ta'ala mengatakan wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Kalau kamu lupa semua itu, kamu juga akan lupa siapa kamu. Tapi kalau kita ingat semua tanda-tanda kekuasaan Allah, kita akan tahu ternyata kita makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Kita khalifah. Allah sediakan semuanya buat kita. Sarana di muka bumi ini disediakan oleh Allah buat kita. Baru kita ngeh, sadar bahwa kita makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Walaqad karramna bani Adam. Kami telah muliakan manusia, kata Allah. Ini tafsiran yang pertama. Jadi para ulama mengatakan lupa kepada Allah maknanya adalah lupa kepada tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di sekitar kita. Kalau kita sudah lupa pada tanda kekuasaan Allah, kita akan lupa siapa diri kita. Akhirnya apa? Tidak aneh kalau orang tidak kenal kepada tanda kekuasaan Allah, dia akan bertindak seperti binatang. Dia akan jatuhkan derajat dia. Tidak lagi sebagai manusia yang dimuliakan, tapi bertingkah laku seperti hewan dan binatang yang hanya melampiaskan hawa nafsunya. Nah ini ikhwafillah. Fa'ansahum anfusahum. Lupa sama jati dirinya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang disebutkan oleh para mufassir. Yang kedua, ikhwafillah rahimakumullah, makna dari wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum, bahwa mereka lupa kepada Allah maknanya mereka lupa pada perintah-perintah Allah. Nasu amrah, mereka lupa kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memerintahkan mereka untuk sholat, mereka lupa. Allah perintahkan mereka untuk zikir, mereka lupa. Allah perintahkan mereka untuk ibadah, mereka lupa. Allah perintahkan mereka untuk mengerjakan berbagai kewajiban, mereka lupa. Akhirnya ketika mereka melakukan itu, mereka akan lupa bahwa semua kewajiban-kewajiban tersebut sebetulnya mendatangkan kebaikan buat dirinya. Dengan cara semacam itu mereka melupakan nasibnya. Lihat orang yang lupa, tidak mau melakukan salat, apa yang terjadi? Mereka lupa, berarti mereka mengharamkan dirinya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mengharamkan dirinya mendapatkan kebaikan dari Allah dengan cara semacam itu. Mereka mengharamkan dirinya mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Untungnya balik ke siapa? Ke manusia. Tapi lupa. Nah ini ketika manusia lupa pada perintah Allah, pada hakikatnya mereka lupa bahwa itu maslahat buat dia. Nah, ini lupa kepada perintah Allah. Nasullah, lupa kepada Allah juga maknanya yang lain adalah lupa kepada larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, akhirnya mereka melabrak yang sudah diharamkan oleh Allah, yang dibenci oleh Allah. Dosa mereka labrak, maksiat mereka labrak. Mereka lupa ansahum anfusahum, bahwa dengan melakukan perbuatan dosa, melakukan maksiat, melakukan kemungkaran semacam itu, mereka sedang menjatuhkan dirinya dalam kebinasaan. Allah buat mereka lupa. Ansahum anfusahum. Malah mereka bangga dengan dosanya, mereka bangga dengan maksiatnya. Ini yang terjadi dan banyak, gitu ya. Sangat banyak. Kalau untuk memobilisasi dana dalam rangka maksiat, semangat luar biasa. Lupa bahwa ini akan mengantarkan mereka ke dalam api neraka. Ansahum anfusahum. Allah buat mereka lupa. Senang mereka, bangga mereka tunjukkan, mereka pamerkan, mereka perlihatkan bahwa padahal ini semua yang mereka lakukan sedang mengantarkan mereka dalam kebinasaan. Ansahum anfusahum. Na'udzubillah min dzalik. Ya, ada orang melakukan maksiat, bangga dengan maksiatnya. Ada orang melakukan dosa, bangga dengan dosanya. Nah ini yang disebutkan ketika mereka lupa kepada Allah, mereka lupa sama diri mereka. Ini kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para mufassir yang lain juga menyebutkan nasullah maknanya adalah ketika mereka lupa kepada Allah, maknanya mereka tidak bertawakal kepada Allah. Falam ya'tamidu 'alaihi. Mereka tidak bersandar kepada Allah. Maknanya. Jadi wala takunu kal ladzina nasullah, jangan seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, manakala mereka menghadapi satu persoalan, mereka abaikan Allah Ta'ala, mereka campakkan Allah Ta'ala, yang mereka andalkan adalah diri mereka sendiri. Yang menjadi sandaran mereka adalah diri mereka sendiri. Mereka tidak bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka merasa dirinya mampu. Mereka mengandalkan kekuatan mereka. Mereka mengandalkan kecerdasan mereka. Mereka mengandalkan kekayaan mereka, jabatan mereka, kedudukan mereka. Mereka lupa bahwa semuanya itu fana. Ansahum anfusahum. Allah buat mereka lupa bahwa semua itu adalah sandaran yang rapuh, sandaran yang lemah. Manakala mereka tidak bersandar kepada Allah, lemah sandaran mereka. Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa la takunu kal ladzina nasullah fa ansahum anfusahum. Apapun yang jadi sandaran kita, kalau tidak bersandar kepada Allah, maka sandaran itu adalah sandaran yang lemah. Fata morgana semuanya. Kita baru menjadi kuat kalau bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baru menjadi kuat kalau kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu yang ditanamkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu menunjukkan pribadi yang kuat, tangguh luar biasa, berani luar biasa. Kenapa? Karena sandarannya adalah Allah. La tahzan inna Allah ma'ana. Kalau sudah bersama dengan Allah, Allah akan tolong. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Siapa yang bertawakal kepada Allah, siapapun orangnya, kalau sudah bertawakal kepada Allah, فَهُوَ حَسْبُهُ, Allah akan cukupi dia. Tapi kalau kita tidak bertawakal kepada Allah, Allah biarkan. sesuai dengan sandaran kita. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu kita ini kuat karena bersandar kepada Allah. Bersandar kepada Allah. Tawakkal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Pak. Wa la takunu kal ladzina nasullaha fa ansahum anfusuh. Makna yang lainnya, wa la takunu kal ladzina nasullaha, yakni nasullaha 'inda dzunub. Lupa kepada Allah ketika melakukan dosa dan maksiat. Ketika melakukan dosa dan maksiat, dia lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia merasa bahwa pintunya sudah tertutup. Tidak ada harapan. Yang muncul apa akhirnya? Putus asa. Putus asa. Dia merasa semua pintu tertutup sudah. Begini. Allah Subhanahu wa ta'ala menegur, "Qul ya 'ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Siapapun kita pasti pernah jatuh kepada dosa dan maksiat, siapapun kita. Karena itu kata Allah, "La taqnatu min rahmatillah." Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. "Innallaha yaghfiru dzunub jami'." Allah akan menghapuskan semua dosa. Artinya dalam kondisi kita melakukan dosa, cepat kembali kepada Allah. Allah akan terima kita. At-ta'ibu minadzambi kaman la dzamba lah. Orang yang cepat bertaubat dari dosanya, sama seperti orang yang tidak punya dosa. Kaman la dzamba lah. Jangan lupa. Sebab kalau kita sudah lupa kepada Allah, manakala kita melakukan dosa, bahaya. Setan yang akan datang, akan membuat putus asa kepada kita. Setan akan datang. Sudahlah percuma. Ya. Sudah. Akhirnya tambah lagi dosanya, tambah lagi maksiatnya, tambah lagi terpuruk dan seterusnya. Dan hati-hati, ini bahaya besar. Kadang ikhwatul iman, Allah Ta'ala memuji kita dengan kesalahan. Allah ingin tahu bagaimana sih sebetulnya kalau kita melakukan dosa dan kesalahan. Kalau kita kembali kepada Allah, Allah senang, Allah gembira. Tapi kalau kita tidak kembali kepada Allah, itu menunjukkan lemahnya iman. Saya teringat dengan perkataan Ibnu Athaillah Iskandari dalam hikmah yang pertama ketika beliau menulis kitab Al-Hikam, beliau mengatakan, "Min alamatil i'timad 'alal 'amal nuqsanur raja'i inda wujudi salam." Luar biasa beliau. "Min alamatil i'timad 'alal 'amal." Di antara tanda bahwa seseorang bergantung pada amalnya, kita merasa sudah hebat beramal, sudah sholat, merasa sudah bagus sholat, tilawah, sudah mengandalkan amal. Tidak, kita tidak melihat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi melihat kepada amal-amal kita, seolah-olah amal kita sudah segala-galanya. Apa kata Ibnu Athaillah, "Min alamatil i'timad 'alal 'amal." Kalau orang sudah bergantung kepada amalnya, biasanya apa? Nuqsanur raja'i inda wujudiz zalam. Dia putus asa kalau melakukan dosa. Langsung ya. Merasa sudah ada, tidak ada pintu. Aduh, saya kok melakukan ini dan seterusnya. Tapi kalau dia melihat rahmat Allah, nah, dia akan tetap punya raja. Allah akan memberikan ampunan kepada dia. Nah, ini pintunya. Jadi Allah Ta'ala mengatakan, "Wala takunu kalladzina nasullah." Dalam kondisi kita melakukan dosa sekalipun, jangan pernah lupa kepada Allah. Jangan pernah lupa kepada Allah. Kita ingat rahmat Allah yang luas. Dan juga sebaliknya, kalau kita mendapatkan karunia, mendapatkan nikmat, mendapatkan kelapangan, jangan lupa diri. Harus bersyukur. Makanya ajaban li amri mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Orang mukmin itu baik semuanya. Kalau dia dapat nikmat, dia bersyukur. Ini baik buat dia. Kalau dia dapat musibah, ya, dapat satu ujian dari Allah, dia bersabar. Dan itu baik buat dia. Dan itu hanya dimiliki oleh orang beriman. Nah, ini ikhwah fillah rahimakumullah. Kesimpulannya, ayat ini memberikan satu peringatan kepada kita. Ya, seolah-olah karena sebelumnya kan disebutkan oleh Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Kita disuruh untuk bertakwa kepada Allah dan mempersiapkan hari esok. Bagaimana caranya agar kita bisa mempersiapkan hari esok dengan baik? Allah Ta'ala mengatakan wala takunu kalladina nasullah. Jangan seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lupa mempersiapkan diri, lupa beramal, lupa berbekal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu yang terjadi, fa'ansahum anfusahum, mereka akan menyesal nanti. Mereka akan menyesal. Sebab al-jaza'u min jinsil amal. Ketika kita lupa kepada Allah, Allah akan lupakan diri kita juga. Ketika kita lupa kepada Allah, Allah akan lupakan diri kita. Tapi kalau kita ingat kepada Allah, Allah akan ingat kita. Allah akan berikan taufik kepada kita. Allah akan berikan hidayah kepada kita. Tapi di saat lupa kepada Allah, hati-hati. Ini pintu berbagai keburukan itu akan na'udzubillah mudah. Nah, ini yang disebutkan oleh Allah. Jadi di antara caranya para ulama itu mengatakan bagaimana caranya kita menjaga iman, zikrullah, ingat kepada Allah. Ingat dengan zikir, ingat kepada nikmat Allah yang ada di sekitar kita, ya, ingat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingat kepada larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan seterusnya. Kemudian ayat ini ditutup oleh Allah dengan firman-Nya, ulaika humul fasiqun. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Fasik maknanya asau, keluar dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kharaju 'anil hudud allati rasamaha Allah, keluar dari batas-batas yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebabnya apa? Sebabnya adalah karena mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang disebutkan oleh Allah. Sekarang pada ayat yang ke-20 Allah Ta'ala menegaskan, لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. Allah Ta'ala mengatakan tidak sama memang antara penghuni neraka dan penghuni sorga. Penghuni sorga itulah orang-orang yang beruntung, kata Allah. Nah, ayat ini ikhwatul iman rahimakumullah menegaskan kepada kita bahwa nanti manusia akan terbagi dua, yaitu mereka yang akan masuk ke dalam surganya Allah dan mereka yang akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhirnya manusia akan terbagi dua. Allah menyuruh kita mempersiapkan diri. Allah menyuruh kita untuk ingat kepada Allah, jangan sampai lupa. Sebab apa? Sebab nanti manusia akan terbagi dua, akan masuk ke dalam sorga, akan masuk ke dalam neraka. Dan Allah mempergunakan istilah ashab. Ashab, sahib, sahibnya neraka, sahibnya sorga. Sahibnya neraka, sahibnya sorga. Kata-kata ashab, sahib ini dipergunakan untuk menunjukkan bahwa mereka akan kekal di dalam neraka, akan lama di dalam neraka, ya, akan lama sekali di dalam neraka. Ya. Ashabul jannah, mereka akan kekal di dalam surga, bukan cuma mampir, ya, tapi lama berada di neraka. Ya. Ini kata-kata sahih, dan itu ditunjang oleh berbagai ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Kita akan berbicara sisi yang lain, yaitu ketika Allah Ta'ala mengatakan la yastawi, tidak sama. Coba bayangkan Allah Ta'ala mengatakan tidak sama. So, banyak orang yang tidak memahami perbedaannya. Tidak sama antara orang yang akan masuk surga dan orang yang masuk neraka. Allah Ta'ala berikan penegasan, la yastawi, tidak sama. Gimana orang-orang itu enggak bisa membedakan? Allah menegaskan tidak sama antara orang yang akan masuk ke dalam surga dan orang yang akan masuk ke dalam neraka. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala misalnya menegaskan, am hasibal ladzina jatarahu sayyiati an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Masa iya orang-orang yang melakukan dosa sama posisinya dengan orang-orang yang melakukan amal saleh? Tidak sama. Allah Ta'ala membedakan, mengingatkan kepada kita. Apa mereka mengira sama di antara mereka? Sawa'an mahyahum wa mamatuhum, hidup mereka, mati mereka sama? Tidak sama, kata Allah. Beda. Jalannya sudah dari awal sudah beda. Mana yang akan mereka tuju nanti? Mana tempat kembali mereka? Ya kan? Dari sekarang ini sudah jelas siapa orang yang akan masuk ke dalam sorga dan siapa yang akan masuk ke dalam neraka, itu sudah jelas jalan mana yang mereka pilih. Dari sekarang ini sudah mulai kelihatan. Termasuk diri kita, ini diri kita mau kemana arahnya? Mau masuk ke sorga atau neraka? Mudah-mudahan Allah memasukkan kita semuanya ke dalam sorganya Allah Subhanahu wa Taala. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun, kata Allah. Apa iya orang yang mukmin yang beriman kepada Allah sama seperti orang yang fasik yang tidak beriman, yang maksiat, yang banyak melakukan dosa? La yastawun, kata Allah, enggak sama. Tidak sama, dan itu yang harus terpatri dalam diri kita. Enggak sama. Jalan kita beda. Hidup kita beda. Ini yang harus kita tanamkan dalam diri, enggak sama. Kita harus punya jalan yang jelas, arah yang jelas, sirat al-mustaqim. Itu yang kita tempuh, itu yang kita minta kepada Allah, ihdinas sirat al-mustaqim. Bukan jalan mereka. Wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain, itu akan membuat mereka jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak masuk surga itu semuanya. Hanya satu, sirat al-mustaqim, jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang disebutkan oleh Allah ya. Nah, tentunya ashabun nar itu adalah jalannya orang-orang kafir, jalannya ahli maksiat dan seterusnya. Dan mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya. Sementara ashabul jannah adalah jalannya orang-orang mukmin yang akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhufillah rahimakumullah. Ketika Allah Ta'ala mengatakan la yastawi, tidak sama, memang dari awal tidak sama. Kita lihat misalnya Allah Ta'ala memberikan gambaran kepada kita, orang yang akan masuk ke dalam surganya Allah, orang yang beriman, sebelum dia masuk ke dalam surga, di dunia saja hidupnya sudah diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda hidupnya orang mukmin dan hidupnya orang kafir. Beda antara hidupnya orang yang taat dan hidupnya orang yang ahli maksiat, itu beda. Allah Ta'ala mengatakan, man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, kata Allah. Siapa yang beriman, siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam kondisi dia beriman kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Hayatan thayyibah, katanya para ulama, ini di dunia mereka akan diberikan kehidupan yang thayyibah, yang baik di dunia. Tenang, damai, tumaknina, ya. Diberikan ketenangan oleh Allah, hayatan thayyibah. Nanti wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan mereka akan diberikan balasan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat. Jadi di dunia saja itu sudah beda antara ashabun nar dan ashabul al-jannah. Ashabul jannah, orang-orang yang taat, hidupnya di dunia tenang. Ini DP dari Allah. Di dunia diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidupnya orang yang beriman. Jadi beda. Dan kita rasakan bedanya. Kalau kita taat kepada Allah, tenang rasanya. Kalau kita dekat, taqarrub kepada Allah, kita merasakan kedamaian. Hati kita lain. Ala bi dzikrillah tatma'innu qulub. Dan ini katanya para ulama kita, Ibnu Taimiyah dan seterusnya, seandainya orang-orang kafir tahu kenikmatan yang dirasakan oleh orang beriman, mereka kalau bisa akan merampasnya, tapi enggak bisa. Karena itu ada dalam hati kita semua. Ketenangan itu ada dalam diri kita. Jadi di dunia beda. Ketika akan meninggalkan dunia, karena mereka taat kepada Allah, mereka melakukan amal saleh, maka ketika mereka akan meninggal dunia, meninggalnya dalam kondisi husnul khatimah. Beda, meninggalnya beda. Sementara orang yang jauh dari Allah, orang yang tidak ingat kepada Allah, yang ahli maksiat, yang banyak melakukan dosa, su'ul khatimah. Beda. Makanya tidak aneh kalau orang-orang beriman itu luar biasa. Kadang-kadang Allah tampakkan meninggalnya itu dalam kondisi yang baik. Sering kita lihat misalnya orang meninggal dunia dalam kondisi sedang sujud, kondisi sedang dia tilawah Al-Quran meninggal dunia, kondisi sedang zikir kepada Allah meninggal dunia. Rasulullah SAW ketika akan meninggal dunia yang diucapkan balir rafiq al-a'la, balir rafiq al-a'la, terbayang karena diberikan gambaran tentang sorga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di dunia, ya, ketika akan diambil nyawanya oleh Allah, Allah sudah berikan gambaran apa yang akan dia dapatkan nanti di akhirat. Sehingga orang yang berada dalam ketaatan manakala sedang sakaratul maut, kadang-kadang dia senyum. Kenapa? Karena sudah ada gambarannya. Kemana dia nanti akan mendapatkan tempat kembali. Bilal ketika istrinya nangis, ya, karena dalam kondisi sudah akan meninggal dunia, Bilal mengatakan, "Ghadan alqal ahibba Muhammadan wa suhbah." Jangan nangis. Sebentar lagi besok saya akan bertemu dengan para kekasih, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Seolah-olah sudah diberikan gambaran siapa besok yang akan dia jumpai. Ini beda. Orang yang ashabul jannah husnul khatimah. Sementara orang yang banyak melakukan dosa dan maksiat, takut dia. Kadang-kadang ketika menghadapi kondisi sakaratul maut, kondisinya menyeramkan. Dan ini yang disebutkan oleh Allah, man ahabba liqa' Allah ahabba Allahu liqa'ahu, wa man kariha liqa' Allah kariha Allahu liqa'ahu. Katanya Sayyidah Aisyah, ini apa ada orang yang berani sama mati ya Rasulullah? Karena mendengarkan hadis ini, Sayyidah Aisyah tanya kepada Rasulullah, apa ada orang yang berani mati, mencintai kematian? Saya kira semua orang takut sama kematian. Katanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan begitu wahai Aisyah. Maksudnya nanti ketika orang akan meninggal dunia, akan ditampakkan oleh Allah tempatnya nanti di mana. Ketika ditampakkan semacam itu, man ahabba liqa Allah, dia ingin cepat-cepat kembali kepada Allah karena dia ingin mendapatkan tempat kembali itu, nikmat dari Allah, Allah akan sambut dia, ahabba Allahu liqa'ahu. Wa man kariha liqa Allah, tapi ketika dia menjadi orang yang ahli maksiat, ketika ditampakkan oleh Allah, dia takut betul. Kata Allah, karihallahu liqa'ahu. Allah juga tidak senang berjumpa sama dia. Ini beda. Ashabul jannah dan ashabul nar beda. Hidupnya beda. Ketika akan meninggal dunia juga beda. Caranya meninggal dunia. Mudah-mudahan kita husnul khatimah. Disebutkan. Nanti di dalam kuburnya juga beda. Kalau ashabul jannah akan mendapatkan rawah. Menriyadil jannah, nikmat dari Allah. Tapi ashabun nar sebelum masuk neraka sudah disiksa di dalam kubur. Hufrahun hufarin umirah, ada siksa kubur. Ashabul jannah ketika dihisab dibangkitkan oleh Allah, yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Ashabul jannah wajahnya putih ceria. Tapi orang yang akan masuk ke dalam neraka wajahnya kusam, hitam, lega. Yang disebutkan oleh Allah. Dan nanti akan kelihatan, mereka akan tersenyum. Allah sebutkan dalam surat Al-Ghasyiyah, wujuhu yawma idin na'imah lisa'iha radhiyah. Nanti pada hari itu ada wajah yang ceria, senyum, radhiyah. Dia senang, alhamdulillah, waktu di dunia dulu telah beramal, lisa'iha radhiyah. Fi jannatin 'aliyah, dia masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Itu yang akan didapatkan oleh ashabul jannah. Adapun ashabul nar sebaliknya, wujuhu yawma idin khashi'ah, dia tunduk, malu dia, ya, tunduk, takut. Ini yang disebutkan oleh Allah, wujuhu yawma idin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran. Jadi dari parasnya sudah beda, tampilannya saja sudah beda. Nanti orang yang ashabul jannah akan dibangkitkan oleh Allah dalam wajah yang sangat indah, tampan. Dalam riwayat disebutkan mereka akan ditampilkan dalam wajah yang tampan seperti tampannya Nabi Yusuf alaihissalam. Adapun orang-orang yang menjadi ashabul nar, wajahnya tidak karuan karena terus disiksa oleh Allah, terus mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. orang-orang yang akan masuk ke dalam surga, makanannya juga beda. Allah Ta'ala mengatakan wa fakihatan mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun. Buah mereka dapatkan, daging dari burung, misalnya mereka senang pada daging burung dan seterusnya, mimma yashtahun, apa yang mereka sukai akan diberikan oleh Allah. Tapi ashabun nar, Allah Ta'ala mengatakan laisa lahum ta'amun illa min dhari'. La yusminu wa la yughni min ju', enggak ada makanan buat mereka. Kalau ashabul jannah boleh memilih, tapi kalau ashabul nar enggak bisa memilih. Laisa lahum ta'am illa min dhari', enggak ada makanan buat mereka kecuali min dhari'. Apa itu dhari'? Yaitu makanan yang berduri. Makanan yang berduri. Itu bayangkan makan makanan yang banyak durinya. Apa yang terjadi? Ya, sebelum makan saja kita sudah enggak mau. Tapi itulah yang Allah Ta'ala sediakan buat ashabu ashabuna. La yusminu wa la yughni min ju'. Minumannya yusqawna min rahiqin makhtum. Kalau ashabul jannah nanti minum dari rahiq makhtum. Katanya para ulama ini maknanya adalah khamar. Tapi khamarnya beda dengan khamar dunia. Jadi mereka yang tidak minum khamar di dunia akan diberikan khamar yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahiqin makhtum, tidak memabukkan khamarnya. Beda dengan khamar yang ada di dunia, yang khamarnya itu distempel, di lak. Laknya itu apa? Khitamu mis, laknya saja itu adalah berupa minyak kasturi, harum bau. Ini kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa minuman buat ashabun nar? Allah Ta'ala mengatakan la yadhukuna fiha bardan wala syaraba. Mereka tidak merasakan sejuk dan tidak bisa minum illa hamiman wa ghassaqa, kecuali air yang sangat panas, ghassaqa dan nanah, yang keluar dari tubuh mereka ketika mereka disiksa oleh Allah, itu yang bisa mereka minum. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini yang disebutkan pakaiannya, pakaian ahlul jannah. Allah Ta'ala mengatakan 'aliyahum thiyabun sundusin, dari sutra. Dulu mereka yang laki-laki tidak pakai sutra karena dilarang oleh Allah. Allah akan berikan nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala sutra, pakaian terbaik buat mereka. Tapi orang-orang kafir, apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka? Pakaian mereka, kata Allah, "Falladzina kafaru qutti'at lahum thiyabun min nar yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim." Orang-orang kafir akan dipotongkan buat mereka pakaian yang berasal dari api neraka. Itu yang akan dilekatkan kepada mereka. Yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim, sehingga mereka kepanasan. Mulai dari atas sudah mulai merasakan kepanasan yang luar biasa. Nah, ini ikhwafillah rahimakumullah. Karena itu Allah Ta'ala mengatakan la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Beda jauh antara orang yang masuk ke dalam surga dan orang yang masuk ke dalam neraka. Ashabul jannati humul faizun. Orang yang masuk ke dalam surga itulah orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi ahlul jannah, ashabul jannah, diberikan taufik oleh Allah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.